8. Di kolam terus. Larut. Tahdid. Perju. Rojak. Amani. Jadi khilaf tentang masalah itu, menurut Syarih, al-Ashah adalah apa ya, Fana? Bosan. Jazmnya itu dengan apa? Adat syarat mahdufah. Nah, sama fil syarat. Baik, sekarang kita masuk yang menjazmkan dua fi'il. Qala al-mu'allif rahimahullah. Siapa mu'allif di sini, ya akhana? Bosman. Siapa penulis mutamimah? Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang dikenal dengan Al-Hattab. Ya. Nah, kalau matan surumnya siapa? Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud Asin Haji. Sama namanya, kunyanya juga sama, cuman kakeknya yang beda. Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud. Kalau Al-Hattab, Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman. Isbahnya Ar-Ru'aini. Qala wa thani huwa ma yajzimu fi'laini. Takrah ulang. Bosman. 352. Itu alamannya sama punya Pak Rufi. Yang kedua adalah yang menjazmkan dua fi'il. Ahada asyar, ada 11 alat. Wahuwa, yaitu in. Contohnya, baik. Dua fi'il ini, yang pertama nanti disebut dengan fi'il syarat. Yang kedua disebut dengan jawabu syarat. Wahuwa in. Yang pertama adalah in. In ini huruf. Ini adalah huruf syarat. Contohnya, in yasha yudhibkum. Jika dia Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan kalian. Mana fi'il syarat dan mana jawabnya? Indah ya, Balukman. Jawabnya, coba di Eropa. In, dari in. Syartin, jazimin. As-sukun. Fa'iluhu. Fa'iluhu. Fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan kasuruhu. Wa. Jisriku. Jawabutak. Wa'alam. Majzumun bi'in. Majzumun bi'in. Wa jawabu majlaburu. Wa'alam atu jasmihi atukun. Karena suruh akhir. Fa'ilnya. Fa'iluhu dhamirun jawazan. Kasuruhu. Walkaf. Wakaf khitab. Kalau khitab gimana? Kaf khitab itu kalau pada isim isyarah. Dhalikum. Dhalika. Itu kaf khitab. Kalau ini kafnya dhamir. Kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bihi wal mim alamadul jam'i. Wama. Contohnya, وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, pasti Allah mengetahuinya. Mana fi'il syarat dan jawabnya? Tanda jazmnya? Kenapa? Terus? Tanda jazmnya? Nah. Ma di sini isim. Waman. Man ini juga isim syarat. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang beramal kejelekan akan dibalasi dengan. Dibalasi dengan kejelekan pula. Mana fi'il syarat, mana jawabnya? Jawabnya? Tanda jazmnya ya'mal apa? Sukun yujza. Fathu harful illa, apa yang dibuang? Al-alif. Mahma. Mahma terjadi khilaf antara isim dan fi'il, antara isim dan huruf, ar-rajih dia adalah isim. Isim syarat. Seperti ucap kakoli, wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Dan bahwasanya engkau, kapan saja engkau memerintahkan hati itu, dia pasti akan mengerjakan. Syahidnya, mana fi'il syarat, mana jawabnya, Pak Sufi? Ta'muri, anda jazmnya? Sukun. Artinya ta'murina anti. Hatfunun. Jawabnya? Yaf'ali. Tanda jazmnya? Yaf'ali tanda jazmnya dengan apa? Hatfunun juga? Nah. Yaf'ali dengan sukun. Cuman dikasrah karena qafiyah. Karena saja. Nah. Yaf'al. Karena saja. Saja. Bait syair ini kan. Ya'jilil qafiyah. Wa idma. Idma terjadi khilaf. Apakah dia isim atau huruf. Wa raji annahu harfun. Contohnya idma takum akum. Kapan saja kamu berdiri. Atau jika kamu berdiri, aku berdiri. Maknanya sama dengan intakum akum. Jika kamu berdiri, aku berdiri. Mana fi'il syarat, mana jawabnya? Tanda jazmnya? Sukun. Wa ayyun nahwu ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Nama apa saja yang kalian seru, maka hanya imil Allah asma'ul husna. Mana fi'il syarat, mana jawabnya? Ayya itu isim, isim syarat. Fi'il syaratnya mana? Tad'u. Tanda jazmnya? Hatfun nun. Jawab syartinya? Nah. Tanda jazmnya apa? Tidak ada. Lah. Tanda jazmnya tidak ada karena jawabnya berupa jumlah. Ya. Kenapa diberi fa? Fa'ul jawab karena jawabnya berupa jumlah ismiyah. Nah. Sehingga jumlah ismiyah. Al-asma'u mubtada, al-husna na'at, lahu jar majrur khobar, fi mahali jazmin. Jawab syarat. Wa mata. Mata ini isim syarat. Ya. Perhatikan tadi. In tadi apa? Huruf. Ma, man, isim. Mahma, khilaf. Yang rojih dia isim. Itma, khilaf. Yang rojih dia huruf. Ayun, isim. Mata, isim. Isim syarat. Kenapa kita perlu ketahui demikian? Karena nanti kalau yang namanya isim itu ada kedudukannya. Nah, kalau huruf tidak ada kedudukannya. Ayyan di situ mansub. Maf'ul bih muqaddam. Mata sekarang. Mata seperti ucapan syair. Mata adhil imamata ta'rifuni. Kapan saja aku meletakkan imamah, kalian mengenaliku. Mana fi'il syarat, mana jawabnya? Abul Abbas. Mata isim syarat. Fi'il syaratnya? Adha. Adha'i. Tanda jazmnya? Tanda jazmnya dengan sukun. Kenapa dikasrah? liltiqai sakinain. Adha ketemu al kan enggak bisa dibaca. Adha'il. Jawab satunya mana? Tanda jazmnya fathu nun. Itu ada nun itu. Nunnya apa ini? Nun apa ini? Iya. Ta'rifuni nun apa? Wiqayah. Nah. Nunul wiqayah, menjaga supaya fi'ilnya tidak dikasrah. Wa ayyana, ini juga isim, syarat. Kaqaulihi ayyana, fa ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzili. Kapan saja angin itu berhembus, tanzili, kamu singgah. Saidnya, mana fi'il syarat, mana jawabnya? Ta'dil jawabnya. Fi'il syaratnya, jawabnya mana? Tanzili, tanda jazmnya? Sukun. Terus tanzili kenapa dikasroh? Al-Qafiyah, nih saja. Ya jadi Al-Qafiyah. Wa aina, ini juga isim. Di mana saja? Contohnya aina matakunu yudrikhumul mautu. Dimanapun, di mana saja kamu berada, kematian pasti menjemputmu, mendapati. Hah? Ayana isim. Yang mana? Di mana saja? Anda akan datang dalam syarah. Ayana mata ya maknanya. Kapan saja di taratid. Wa anna wa aina. Di mana saja ya. Aina mata kunu yudrikumul mautu. Mana fi'il syart, mana jawabnya? Baktilah. Jawabnya. Tanda jazmnya. Takunu. Fathunun. Yudrik. Sukun. Nah. Wa anna kaqaulihi fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazalan wa naran ta'ajjaja. Nah. Syaitnya mana? Osman. Ta'tiha tastajir biha tajid. Nah, ada tiga fi'il yang dijazm ini. Ta'ti, tastajir, dan tajid. Mana fi'il syarat, mana jawabnya? Anna isimnya, isim syarat. Ta'ti, di mana saja kamu mendatanginya, kamu meminta perlindungan dengannya, kamu dapati hataban jazalan, kayu bakar, enam, ini yang banyak, dan api yang menyala-nyala. Syaitnya di sini adalah fi'il syaratnya ta'ti, tanda jazmnya dengan apa? Hatfu harfil illah, yaitu ya. Tastajir ini bukan jawabnya, tapi badal. Jawabnya adalah tajid. Jawabnya adalah tajid. Tanda jazmnya dengan sukun. Wahai suma, kakau lihai suma tastakim, yukadir laka Allahu najahan fi ghabiril azmani. Di mana saja kamu istiqamah, Allah akan mentakdirkan untukmu keselamatan sepanjang masa. Saidnya, tastaqim, jawabnya. Nah, fi'il. Yukaddir. Tastaqim, yukaddir. Hai sama, tastaqim, yukaddir. Tanda jazmnya dengan sukun. Wahadil adawatul ihda asyrata kulluha asma'un. Alat-alat ini yang 11 ini semuanya isim. Kecuali in wa itma. In bittifak itma alal asof. Ya, perhatikan. Semuanya isim kecuali apa? In dan itma. In itu kesepakatan ulama, ahli bahasa, dia adalah huruf. Adapun itma ini ada khilaf, apakah dia isim atau huruf? Yang rajih dia adalah huruf. Fa innahuma harfani. Sekali lagi, in tadi apa? Bittifaq wa izma alal apa. Demikian pula mahma terjadi khilaf, apakah dia isim atau huruf? Kalau mahma yang rajih, dia adalah isim. Wa yusamma al-fi'lul awwalu syartan, wa yusamma thani jawaban wa jazaan. Fi'il yang pertama dinamakan syarat, ini fi'il syarat, yang kedua dinamakan dengan jawab, ataupun jaza, jawaban atau balasan. Baik, kita baca syarahnya. Ikra. Haythuma atau haythama? Haythuma. Di mana saja? Yang mana tadi? Gerak. Gerak. Coba. Kauluhu. Kala syari. Kala syari. Kauluhu. Ma yajizimu fi'laini. Hai ghaliban. Wa illa fakat yajizimu fi'lan wa bajumlatan. Nahu intas tahid. Fa'angsa fa'id. Kama sayati insya'Allah. Baik. Apa yang menjazamkan dua fi'il ya dari 11 alat tadi yang menjazamkan dua fi'il? Hai ghaliban, kebanyakannya, mayoritasnya menjazamkan dua fi'il. Wa illa, illa di sini artinya inla. Jika tidak dikatakan. Jadi illa ini bukan kecuali, tapi apa? Inla. Jika tidak, maka kadang-kadang alat-alat ini menjazmkan satu fi'il dan jumlah. Nah, contohnya, in tajtahid, jika kamu sungguh-sungguh, maka engkau berhasil. Nah, mana syarat, mana jawabnya? Pak Lukman? Syaratnya in. Itu alatnya, huruf syaratnya. Fi'il syaratnya? Jawabnya? Jawabnya? Fa'anta fa'izun. Jumlah, bukan fa'iz. Fa'iz itu khobar. Khobar dari anta, mubtada. Fa'izun khobar. Lah jumlah anta fa'izun ini sebagai jawab syarat. Sebagaimana akan datang insyaAllah. Istamir apa artihan? Qul syarif. Tumma al-ghalifu il-fi'lain. Ayyakum al-mudari'in. Nahu wa in sa'udu na'ud aw madiyaini nahu in ahsantum ahsantum li anfusikum amma madiyan aw madiyan wa mudari'an nahu man kana yuridu harfal akhirah najid lahu fi harfi aw mudari'an famadian wa huwa qalilun kahadithin man hadithi kahadithi man yuridillahu bihi khairan sita malam. Kemudian al-ghalib yang mayoritas pada dua fi'il itu, dua fi'il yang dijazmkan oleh apa? Alat syarat tadi, keduanya mudhari. Fi'il syaratnya mudhari, jawabnya mudhari. Ini yang ghalib. Contohnya, wa in ta'udu na'ud. Jika kalian kembali, kami akan kembali. Mana fi'il syarat, mana jawabnya? Tanda jazmnya? Tanda jazmnya ta'udu harfun nun. Sedangkan na'ud sukun. Baik. Atau fi'il syaratnya madi, jawabnya madi. Contohnya, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Mana fi'il syarat, mana jawabnya? Nah, mabni ya, fi mahal nanti. Atau fi'il syaratnya madi, jawabnya mudhari'. Man kana yuridu harsal akhirah, nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menginginkan untuk apa? Cocok tanam akhirat, maka Allah akan menambah baginya cocok tanamnya. Mana fi'il syarat, mana jawabnya? La. Fi'il syaratnya kana, fi'il madi. Jawabnya nazid, mudhari. Atau fi'il syaratnya mudhari, jawabnya madi. Dan ini sedikit seperti hadis, barang siapa man yuridillahu bi khairan ista'malahu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pekerjakan dia. Mana fi'il syarat, mana jawabnya? Yurid fi'il madi. Fi'il mudhari, jawabnya ista'malahu fi'il apa? Madi. Mudhari madi. Jadi lengkap ya. Bisa mudhari mudhari, madi madi, madi mudhari, mudhari madi. Ini dua fi'ilnya. Nah, dan juga bisa fi'il syaratnya itu syaratnya fi'il kemudian jawabnya berupa jumlah. Istamir ya Bu Nabila. Ru jawazahu ibnu malikin tabi'an lil farra'i khiyaran wa huwa sahih yusamma al-qanun lainnya syaratan dan jawaban wa jazaan kami ayati nomor fi'amu syaratan summal fi'lu syaratan kana au jawaban. Jadi jangan berhenti di situ. Summal fi'lu syaratan kana au jawaban. Mu'raban. Para jazmulil lafdihi wa in kana mabniyan au jumlatan. Jumlatan para jazimu. Para jazmu. Jazmu mahillah. Mahillah. Li. Mahillah. Li mahallihi. Nah. Dan jumhur mengkhususkan untuk darurah syariah. Wa khassahu al-jumhuru bid-darurah. Lemesaknya kembali ke mana? Khassahu pemirsanya. Dan jumhur mengkhususkannya dengan darurah. Ibnu Malik mengikuti pendapatnya Al-Farra, membolehkannya ikhtiaran, bebas memilih, yaitu tidak mesti harus darurah. Dan itu adalah yang benar. Apa? Lah. Yang terakhir ini ya. Mudhari'an fa madiyan. Iya. Allah alam. Jumhur mengkhususkan darurat syariah. Ibnu Malik mengikuti pendapatnya Al-Farra, membolehkannya ikhtiaran. Ikhtiaran itu bebas memilih, artinya bukan satu yang darurah, harus. Nah, sebagaimana akan datang? Ya ini itu pendapat yang benar, pendapat yang membolehkan bebas memilih, tidak mesti harus syair. Dan awal dari dua fi'il itu dinamakan dengan syarat. Adapun yang kedua dinamakan dengan jawab dan jaza. Balasan dan jawaban dan balasan sebagaimana akan datang. Kemudian jika kemudian fi'il itu baik dia fi'il syarat ataupun jawab syarat, jika fi'ilnya mu'rab, maka jazmnya itu pada lafadznya. Fi'il mu'rab itu yang apa? Fi'il mu'rab itu yang apa ya? Akan abal abbas? Ya, apa? Apa saja fi'il yang mu'rab itu? Selain madhi. Semuanya fi'il mudhari mu'rab. Dikejar terus. Abah Sulaiman. Fi'il yang mu'rab itu fi'il apa? Fi'il mudhari apabila tidak bersambung dengan nun nisbah dan nun tauhid secara langsung. Nah, masih ingat Abah Sulaiman. Baik, jadi kalau fi'il syaratnya ataupun jawab syaratnya itu adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun niswa ataupun nun tauqid secara langsung, maka jazmnya itu lafadznya. In ta'udu na'ud, in tajtahid tanjah. Ya, semuanya dengan jazm. Tanda jazm dengan sukun, ada yang dengan membuang huruf ilah, ada yang dengan hadfunun. Itu kalau fi'il mudhari'nya apa? Mu'rab. Baik itu syaratnya ataupun jawabnya. Nah, kalau fi'ilnya itu mabni, fi'il syaratnya atau jawab syarat itu mabni, berarti apa kalau mabni? Fi'il madi, fi'il amr, fi'il mudhari' yang bersambung dan nun tauqid dan nun isyarat secara langsung, fal jazmu lima halli. Maka jazmnya itu pada kedudukannya. Jadi cara mengi'rabnya nanti ada apa? Misalkan, In ja'a al ustadu atau in ahsantum, tapi berarti ahsantum fi'lun madin mabniun ala sukun fi mahalli jazmin. Itu cara i'rabnya. Fahami ya? Kalau fi'il syarat atau jawab syaratnya itu mabni, maka i'rabnya nanti fi mahal. Fi mahalli jazmin. Kalau fi'ilnya mu'rab langsung dikatakan majzumun. Nah, sama seperti isim. Kalau isim itu mabni, ya i'rabnya fi mahal. Ja'a hadza. Hadza fa'ilun. Isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi kalau isimnya atau fi'il mabni, nanti i'rabnya apa? Fi mahal. Kedudukannya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Ada istilah mungkin. Kaifama. Dimasukkan enggak di sini? Di matan ada? Di Jurumiyah. Iya. Di Jurumiyah dimasukkan. Tapi kan ada. Tidak ada syahidnya untuk kaifama. Tapi secara kias. Ya, kaifama itu tidak ada syahid dari ucapan Arab. Kalau ini tadi kan ada syair-syair, ada ayat, begitu. Untuk kaifama itu dalilnya secara kias saja. Nah, maka sebagian tidak memasukkan di sini. Tiga, dua, tiga. Kok mundur? Tiga, enam, tiga. Nah, madhabnya Kufiyun ya. As-sahih, wa huwa as-sahih, perhatikan. Annahuma anha la tajzim li'adami wujudi syahidin laha fi kalamil Arab ba'dal fahsis syadid. Yang benar, kaifama ini tidak termasuk penjazm. Karena tidak ada syahid untuk kaifama dalam ucapan Arab. Syair tidak ada. hadis, ayat. Nah, setelah fahsus syadid, penelitian yang sangat. Ini ucapannya orang yang meneliti, kalau kita penelitiannya apa? Ya. Jadi kaifama tidak dimasukkan. Ada khilaf, ada yang memasukkan. Tapi tadi, kias saja dalilnya. Wallahu a'lam. Nanti akan datang insyaAllah. Ini kan pakai adat. Adat. Ya. Enggak pakai. Ini aja informasi. Tanja. Itu berarti masuknya ke penjelasan satu fi'il. Tolak. Iya. Sungguh-sungguh lah. Kamu akan berhasil. Jawabu tolak. Ya tergantung kamu mau madhab yang mana. Kalau yang mudahnya ya jawab tolak saja. Kalau mau yang sahih yang di sini tadi yang dijelaskan kan. Dia yang benar itu majzumnya dengan hadfu. Huruf syaratnya dibuang. Fi'il syaratnya dibuang. Ya kan? Ijtahid. In tajtahid tanjah. Dengan ijtahid tanjah. Jadi asal kalimat in tajtahid tanjah. Sungguh-sunggulah. Atau ijtahid tanjah. Sungguh-sunggulah kamu akan berhasil. Itu ada yang dibuang apa? Ijtahid. In tajtahid tanjah. Ada fi'il syarat dibuang. Ada alat syarat yang dibuang. Dan itu yang dirujukkan oleh syarih di sini. Ya. Wallahu a'lam. Jawabannya pakai lam. Idza amara al-ustadu faf'alhu pakai fa. Ya, ini in. Kalau antum pakai in berarti dia jawab syarat. Ketika jawab syarat itu pakai insya, pakai tolak, maka pakai fa. Diiringi dengan fa jawabnya. Ingat gak pelajaran tentang ini? Idul Sulukoh juga sudah lewat. Ya. Jadi kalau jawab syaratnya itu ada apa? Jumlah ismiyah, maka jawabnya pakai fa. Jadi in tajtahid fa anta fa izun. Jika ada sin, ada saufa, ada lan, ada qad, amr, pakai fa. Ya. In amarokal ustadu faf'alhu. Beri fa. Fa apa namanya? Fa'ul jawab. Fa untuk menjawab. Baik, nak kami. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u. Ittabi'u amr. Beri fa. Karena syaratnya berupa apa ya? Kau yang sakit ya? Sudah tengok.